Apakah boleh menjual barang yang baru diberi? Ya, boleh saja kalau sudah menjadi miliknya. Boleh saja, tapi perlu kita perhatikan, seorang memberi kita barang tersebut untuk apa? Kalau kira-kira suatu kenang-kenangan, ya, hadiah yang pemberinya berharap kita pakai, ya kita tentunya mesti mengetahui maksud tersebut, ya, supaya menjaga perasaan orang yang memberi, sehingga dia senang, sehingga dia merasa apa yang dia berikan manfaat, karena dia insya Allah mengharap pahala dengan kita pakai. Ya, harus kita jaga perasaan orang yang memberi.